Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat itu adalah kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah lapang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah sebulan penuh kita menjalankan puasa pada bulan Ramadan, pada saat itu kita berusaha untuk memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk muhasabah, koreksi diri, apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang perlu ditingkatkan. Pada saat itu kita semuanya bertekad untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai puasa pada bulan Ramadan, kita menuju salah satu hari raya terbesar kaum muslimin, yakni Idul Fitri, hari raya yang dirayakan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Maka pada kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bertekad untuk kembali kepada ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, dan meninggalkan semua ajaran-ajaran yang tidak diajarkan dalam Islam. Di antara ajaran itu ialah tentang kewajiban rakyat kepada pemerintah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema ini saya angkat pada khutbah Id kali ini agar kita sebagai rakyat mengetahui apa sajakah kewajiban-kewajiban kita kepada pemerintah kita, kepada presiden kita dan pembantu-pembantunya dalam menjalankan roda pemerintah. Kita harus mengetahui bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, agar kita tidak terombang-ambing dalam kebingungan, mengingat banyak di antara saudara-saudara kita yang telah jauh dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terjadilah tindakan-tindakan kekerasan, terjadilah cacian-cacian kepada pemerintah dan lain sebagainya. Ini semuanya harus kita luruskan demi meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Id kali ini akan saya sampaikan di antara kewajiban rakyat kepada pemerintah, yakni 5 kewajiban. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan 5 kewajiban ini, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang makmur, sejahtera, aman, sentosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kewajiban yang pertama ialah al-ikhlas wa du'a lahum bil khair. Kita harus ikhlas mengakui bahwa pemerintah kita ialah presiden dan para pembantunya, dan kita harus mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini merupakan kewajiban bagi semua rakyat mengakui dengan ikhlas tentang pemimpinnya adalah presiden dan para pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena jika doa kita mustajab, kemudian pemerintah kita menjadi baik, maka yang akan merasakan maslahatnya ialah semua rakyat. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang adil dan makmur, yang sentosa, yang aman, jauh dari kekacauan. Bahkan mendoakan kebaikan untuk pemerintah merupakan ciri utama pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, orang-orang yang mendoakan kejelekan pemerintah, mendoakan kejelekan untuk pemerintahnya, adalah mereka yang mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, al-imam al-barbahari rahmat ta'ala, dalam sahih sunnah beliau mengatakan, idza ra'aita rajul yad'u ala sultan, jika engkau melihat ada seorang yang mendoakan kejelekan untuk pemerintahnya, fa'lam annahu sahibu hawa, maka ketahuilah orang itu adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza sami'tahu yad'u lisultan bil khair was-salah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Dan jika engkau mendengar ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya, maka pemerintahnya baik dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka ketahuilah orang tersebut adalah orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingat kita memiliki waktu-waktu mustajab dalam berdoa, memiliki hari-hari mustajab dalam berdoa, memiliki keadaan-keadaan mustajab dalam berdoa. Maka jangan lupa doakan kebaikan untuk pemerintah kita agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, agar bisa memakmurkan rakyatnya, agar bisa membantu dan memakmurkan Islam dan kaum muslimin. Dan jangan sekali-kali kita mendoakan kejelekan untuk pemerintah kita, karena itu merupakan ciri sahibu hawa, ciri pengikut hawa nafsu. Siapakah yang dimaksud sahibu hawa? Mereka adalah khawarij, kaum pemberontak, kaum yang suka berbuat keonaran, yang suka menyerang pemerintah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang kebiasaan mereka ialah mendoakan kejelekan untuk pemerintah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua ialah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah. Yakni kita harus taat melakukan perintah-perintah penguasa, harus taat dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, harus taat dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, selama tidak melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, baik yang terkait dengan masalah umum atau yang terkait dengan masalah pribadi. Kita harus taat dan mendengar, kita harus mengikuti peraturan-peraturan pemerintah dan tidak boleh melanggarnya. Wassalamu'alaikum muslimin rahimakumullah. Dalam keadaan apapun, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika as-sam'u wa ta'ah." Wajib bagimu untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Fi usrika, ketika engkau dalam keadaan kesulitan. Wa yusrika, atau engkau dalam keadaan mudah. Wa mansyatika, dalam keadaan semangat. Wa makrahika, dalam keadaan terpaksa. Wa atharatin alaik, bahkan ketika penguasa mendolimimu dalam urusan pribadimu. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Rasulullah yang mengajarkan seperti ini. Kita harus mendengar dan taat kepada pemerintah kita, tidak boleh melanggar peraturan, tidak boleh melanggar kebijakan-kebijakan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini merupakan ciri khas pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yang ketiga, kewajiban rakyat kepada pemerintah ialah al-ikhtiram wa adamu ihanatihim, memuliakan pemerintah dan tidak menghina atau mencaci maki pemerintah. Jadi pemerintah kita itu harus dijaga wibawanya, harus dihormati, harus dimuliakan, harus dijaga nama baiknya. Tidak boleh dihina, tidak boleh dicaci, tidak boleh dijatuhkan martabatnya. Ini wajib bagi rakyat. Dan ini merupakan kesepakatan para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Disebutkan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana al-akabir min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanhaunana an sabbil umara. Para pembesar, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembesar para sahabat, bukan sahabat yang biasa-biasa, tapi para pembesarnya, para seniornya, semuanya melarang kita untuk mencaci maki pemerintah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ini kewajiban rakyat. Ahlu sunnah wal jamaah, pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus menjadi contoh dalam masalah ini. Menjaga wibawa pemerintah, memuliakan pemerintah, tidak menjatuhkan nama baiknya, tidak mencaci makinya. Itu merupakan prinsipnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Wajib hukumnya. Apabila ada yang kemudian menghina pemerintah, mencaci maki pemerintah, merendahkan harkat dan martabat pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah, terkhusus kepala negaranya, maka ini merupakan ciri sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Mereka ini adalah terkena pemikiran khawarij, pemikiran kaum pemberontak, kaum yang suka berbuat anarkis, kekerasan, dan menjatuhkan pemerintah. Mereka itu bukan pemberani, mereka itu pengecut, tapi sepertinya pemberani. Mereka itu beraninya mencaci maki lewat medsos, mencaci maki dari balik layar, tetapi mereka haus jabatan. Mereka itu bukan ahlu sunnah. Mereka tidak mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapapun keadaan pemerintah kita, kita harus menjaga wibawanya, menjaga kehormatannya. Karena kalau pemerintah itu dihargai, dijaga wibawanya, dimuliakan, maka pemerintah itu akan senang, kemudian percaya diri, serta membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Jadi kalau kita memuliakan pemerintah, menjaga harkat dan martabat pemerintah, maka rakyat akan dimuliakan oleh pemerintahnya. Rakyat akan dijaga harkat dan martabat mereka, tidak akan kemudian dikecilkan. Ini merupakan kewajiban. Kewajiban ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan emosional, tapi ini kewajiban syariat yang banyak dijauhi oleh kaum muslimin waliyadu billah. Kewajiban yang keempat ialah an-nushu lahu, memberi nasihat yang baik, memberi arahan yang baik kepada pemerintah. bagi yang mampu melakukannya. Wassalamualaikum muslimin rahimakumullah. Ingat, ini bukan kritik, asal kritik atau pernyataan-pernyataan yang menyudutkan pemerintah, bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab dalam menasihati pemerintah. Ternyata tidak di hadapan massa seperti ini, tidak. Tidak di depan mimbar atau di atas mimbar, tidak di pertemuan-pertemuan akbar, tidak. Itu bukan menasihati, tapi itu menjatuhkan. Atas nama kritik, tapi menjatuhkan. Bagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati pemerintah? Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, man arada ayyan sahalidi sultan fala yubtihi ala niatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemerintah, maka jangan dinasihati tangkangan di depan umum. Walakin liyakut biadih, akan tetapi peganglah tangan pemerintah itu. Bayah luwabi, kemudian diajak bicara empat mata atau di tempat yang tertutup. Nah, wa in qabila minhu padaka. Kalau nasihat kita, arahan kita diterima, walhamdulillah, itu yang kita inginkan. Wa illa, kalau enggak diterima, qad adalladhi alaihi, maka dia sudah melaksanakan tugas dan kewajiban memberi nasihat kepada pemerintah. Kita doakan yang baik. Tidak kemudian kita tampil ceramah, kemudian membeberkan apa yang kita lakukan tadi. Saya tadi malam mendatangi Bapak Presiden, saya marahi, saya tegur habis-habisan, tapi ditolak. Ini bukan adab yang baik, ini menjatuhkan. Masalah diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita ialah menasihati dengan cara yang sopan, yang baik tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kewajiban bagi rakyat, khususnya yang mampu, khususnya yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah atau memiliki kedudukan yang bisa bertemu langsung dengan pemerintah. Itu yang harus dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian yang kelima ialah ad-daf'u lahum wan nashr lahum. Membela dan membantu pemerintah dalam mensukseskan program-program pemerintahannya, asalkan programnya sesuai dengan Islam atau minimal tidak bertentangan dengan Islam. Wassalamualaikum muslimin rahimakumullah. Pemerintah memiliki banyak program kerakyatan, memiliki banyak program sosial, memiliki banyak kebijakan-kebijakan yang biasa diumumkan kepada semua rakyatnya. Maka kita harus membantu mensukseskannya. Kita harus membantu pemerintah mensukseskannya. Asalkan program tadi tidak bertentangan dengan Islam. Adapun program-program yang bertentangan dengan Islam, kita mohon maaf, beribu maaf kepada pemerintah. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita tidak bisa mentaati dalam masalah itu, karena bertentangan dengan ajaran Islam yang kita yakini. Walaupun dengan ini hak kita tidak diberikan, maka kita tidak apa-apa. Kita hanya memohon hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan udzur kita kepada penguasa supaya tidak salah paham, supaya pemerintah tahu bahwa tidak semua program itu harus kita dukung atau kita bantu. Yang kita dukung, yang kita bantu, yang baik atau minimal yang boleh, tidak bertentangan dengan Islam, Kalau yang bertentangan, mohon maaf, beribu maaf. Kita tidak bisa mengikutinya. Walaupun dengan sebab itu, kita tidak dapat subsidi, kita tidak dapat bantuan, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting kita tidak melanggar syariat Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Dan tetap mendoakan supaya pemerintah kita sadar bahwa program-program itu sebagian ada yang menyelisih Islam, sehingga kedepannya bisa direvisi, diperbaiki. Begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan apa ini? Dosa dan perbuatan melampaui batas, termasuk kepada pemerintah kita. Maka jika lima kewajiban ini kita laksanakan, insyaallah, insyaallah pemerintah kita akan menghargai, pemerintah kita akan melaksanakan tugasnya dengan baik, yang dengan itu kondisi akan aman, kondisi akan tentram dan semakin makmur, karena kaum muslimin mau mengikuti aturan dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemerintah kita pemerintah yang baik, pemerintah yang bijaksana, pemerintah yang bisa melaksanakan amanah, yang bisa membela Islam dan kaum muslimin, yang bisa melaksanakan hukum-hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga penguasa kita dari segala kejahatan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga bangsa Indonesia ini dari segala jenis makar dan kejahatan yang mengacaukan suasana. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita istiqomah di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak terpengaruh dengan segala macam fitnah dan tipu daya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.